بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Mekah, membawa uang. Sudah lama berceramah, baru ini masuk dari tiang gawang. Begitu kami masuk tadi, apa kata Ustaz Fadil? Gol. Yang membawa saya kemari ini Ustaz Fadil Rahmi, kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan. Setelah itu ke Mesir, kakak kelas lagi, dua kali kakak kelas. Dia telpon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Somad. Sekarang dia panggil Ustaz, dulu Mat. Setelah video saya viral, dipanggilnya saya Ustaz. Bisa datang ke Aceh? Oke, okay, I'm coming. Saya tidak boleh menolak, soalnya dia senior. Nanti kalau kita lawan, kita kualat. Insya Allah, saya datang. Rupanya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Beliau mau menjemput saya, tidak bisa. Yang bisa menjemput saya ke Kuala Namu, Abi Zahrul. Alhamdulillah, kami bertemu hari ini. Cuacananya cerah, tidak mendung. Bagi yang kepanasan, pemadam sudah disiapkan dua. Ibu-ibu sehat semua? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Di padang mahsyar nanti lebih panas daripada ini. Matahari sejengkal dari kepala. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam sampai ke leher. Ada yang tenggelam sampai ke kepala. Tapi ada yang tidak kena panas. Di antara yang tidak panas karena dapat naungan itu siapa? Sabun anak muda. Nasyafi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah karena Allah. Kenapa yang disebut anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena kalau ada orang tua beribadah, memang wajar, sudah diintai malaikat maut. Tapi kalau anak muda beribadah, ini luar biasa. Makanya dibuatlah judul temanya Peran Pemuda. Kenapa disebut pemuda? Pertama, yang ceramah anak muda. Maksudnya kalau dibandingkan sama orang jompo. Yang kedua, yang hadir ini sebagian besar anak muda. Kita tes, anak muda apa orang tua? Allah Allah. Nah, itu buktinya anak muda. Dari mana Ustaz tahu? Suaranya keras. Kalau orang tua, dia tak bisa bersuara gitu. Cobalah takbir di tempat majelis ibu-ibu wirid yasin ba'da asar. Allah Allah. Allah Allah. Nah, ini anak-anak muda ini luar biasa. Kalau beginilah anak-anak muda Islam pengajian, tentara Israel melihat, itu kamera dari atas, tolong foto, ambil dari atas tinggi, ambil dari empat sudut pojok, ambil semua, kirim ke tentara Israel, insya Allah pakai pempes mereka. Melihat tentara Islam dari Samarang. Allahu Akbar. Nah, maka ini mesti kita jaga. Peran pemuda dalam menghadapi era globalisasi. Peran saya paham, pemuda saya paham, Islam saya paham, dalam saya paham, ini dalam itu luar. Menghadapi saya paham, era maksudnya zaman. Globalisasi ini yang saya agak kurang paham sedikit. Globalisasi ini maksudnya zaman canggih. Apa beda zaman kita dengan zaman bapak kita, dengan zaman kakek datuk kita, dengan zaman cucu kita? Sama saja. Contoh mabuk. Orang dulu sama zaman orang sekarang mabuknya sama apa sih? Sama. Sama-sama mabuk. Bedanya alat untuk dia mabuk. Orang zaman dulu tradisional. pergi ke pohon kolang-kaling, dipotong tandannya, ditampung, setelah itu keluar cairan namanya nira, lalu diberi ragi, setelah sekian hari fermentasi berbuih, habis itu diminum. Itulah mabuk yang paling gak enak. Diminum hari ini, mabuknya besok. Pahit, kering di tenggorokan. Ustaz pernah nyoba juga ini. Cerita orang. Namanya mabuk tradisional. Zaman sekarang mabuk super canggih. Bakar, pakai lilin, masukkan ke botol, tarik. Pernah juga Ustaz nonton sinetron. Jadi namanya zaman dulu sama zaman sekarang sama. Dulu orang mabuk paling-paling tua, agak keren sedikit kamput. Naik di atas itu asoka. Naik lagi bir, mix-mix, Carlsberg, vodka, Budweiser. Hafal juga Ustaz. Canggih. Yang mau mabuk enggak ada duit, ambil kopi. Tuang spiritus. Minum. Alhamdulillah, begitu diminum langsung ke alam barzah. Apa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang mau coba-coba mabuk, pergi ke toko bangunan. Nyari apa, Dek? Lem kambing. Alhamdulillah. Saya Pak Ustaz pedagang kerikil, batu bata, semen, semua alat bangunan. Tapi kalau ada anak-anak beli lem kambing, tidak kami jual. Kami tidak cari untung kalau merusak anak-anak. Kalau mau beli lem kambing, harus ada surat pengantar dari Pak Camat Samalanga. Tapi kalau nenek-nenek yang beli, boleh. Akhirnya nenek-nenek banyak beli, disuruh sama anak-anak. Nenek-nenek ngelem juga. Na'udzubillah. Inilah yang paling mengerikan zaman sekarang, yang disebut dengan narkoba. Ini kecanggihannya luar biasa. 1,6 ton ditemukan. Bukan di Aceh, bukan di Medan, di kampung halaman saya, Riau, Kepulauan Riau, yang tertangkap 1,6 ton. Bayangkan itu kalau dihirup bersama-sama. 6 tahun mabuknya. Baru saja. Na'udzubillah. Alhamdulillah, saya dibawa oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustaz Somad, dokter, polisi. Yang pertama ngomong, polisi. Ustaz, izinkan saya ngomong. Silakan Pak Polisi. Saya enggak berani ngelawan, dia pakai pistol. Pak Polisi pertama ngomong. Saudara-saudara sekalian, siapa yang memakai ini yang kena undang-undang penjara. Siapa yang memakai tembak. Penjara tembak, penjara tembak. Saya pun pucat dengan. Setelah itu Bu Dokter, Ustaz Somad, saya duluan, silakan Bu. Saya enggak berani juga nolak. Ibu itu cantik pula kan. Silakan Bu. Dia agak lembut. Anak-anak sekalian, para pemuda harapan bangsa, jangan pakai narkoba. Nanti kalau kita pakai tiba-tiba ini gila. Nanti kalau dipakai otak kita error. Nanti kalau kita bodoh. Bodoh, gila, error. Bodoh, gila, error. Wah, kejam juga ibu. Habis itu kata Pak Polisi sama Ibu Dokter, silakan Ustaz Somad. Mungkin mereka menyangka nanti kalau Ustaz yang ceramah, marilah kita sabar. Kalau anak kita pakai narkoba, sabar. Suami kita pakai, sabar. Dia salah undang, dia sangka Ustaz sabar. Siapa yang pakai, maka pancung kepalanya. Siapa yang pakai, neraka jahanam tempatnya. Siapa yang pakai, tembak kepalanya. Lebih sadis pula Ustaz ini lagi. Kenapa Ustaz ngomong pancung, pancung, pancung? Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di Masjid Qisos, pemancungan kepala orang yang tertangkap di King Abdul Aziz Airport Jeddah membawa narkoba. Kebetulan saya haji dari Maroko tahun 2007 sampai di Jeddah, HP Maroko nomor kartu gak bisa dipakai. Pagi-pagi pergilah ke Kornes mau cari nomor. Saya lihat ada pemadam dua, pemadam kebakaran dua, mobil ambulan. Biasanya kalau ada tentara, ada polisi, ada pemadam, itu pasti akan ada pemancungan. Nah kan tadi saya lihat ada pemadam, ini ada pemancungan nih. Altarnya tinggi, tapi tidak setinggi ini, setengah altar di depan masjid Kisos. Kami pun duduk menengok. Dipanggil berikut ini, dipanggilkan yang pertama dari Nigeria, berkulit hitam, panjang pedang, algojo pakai kacamata hitam, pakai sorban, duduknya duduk tasyahud, kerah baju di muka. Belum selesai pengumuman, tak sabar mungkin algojonya, langsung dipotong. Tuh, kepala putus, bergelinding kepala, muncrat darahnya macam air keluar dari pipa. Tiba-tiba datang ambulan menyemprot darah yang muncrat, bersih, langsung masuk ke ambulan. Berikutnya yang nomor 2 dari Pakistan, panggil dipancung sekali lagi. Yang ketiga dari Saudi Arabia. Yang nomor 3 ini pas mau dipancung jatuh, gak jadi dipancung. Nanti kalau ada pemancungan pura-pura jatuh, pas mau jatuh. Akhirnya yang nomor 3 tidak jadi pancung karena kesalahannya bukan narkoba, tapi karena membunuh. Keluarga memaafkan karena 2-3 kali jatuh, mereka kasihan, dimaafkan. Akhirnya yang membunuh dimaafkan dengan membayar denda diat 100 ekor unta. Satu unta 35 juta kali 100, 3,5 miliar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai acara pemancungan 2, yang satu enggak jadi dipancung. Saya pun pulang naik taksi ke hotel. Sampai di taksi, supirnya orang Yaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minin, minal Yaman. Entah, kamu dari mana? Indonesia. Saya mau ngaku Korea, tak jadi. Minin, dari mana? Indonesia. Saya... Kamu nengok apa? Saya bilang itu, nengok pancung tadi. Dia heran. Kurus, berani nengok pancung. Ana sakin ina asal sinin mas saif. Saya tinggal di sini 10 tahun, tidak pernah berani nengok pancung sama sekali. Kamu kok berani, kata dia. Saya bilang, saya pun nyesal nengok. Setelah menengok pancung kepala itu, 2 hari saya tak lalu makan. Mual, muntah. Sekarang, lalu selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata hukuman pancung memberikan efek yang luar biasa. Kalau di Mesir tidak pancung, di Mesir tidak ada hukum pancung, digantung pakai tali, diikat, kaki diletakkan di atas kursi, kursi ditendang, jatuh kakinya patah. Di Indonesia, di Cina tidak digantung, tidak dipancung, ditembak. Penembaknya 10 orang, tapi tidak tahu senapan mana yang ada pelurunya, supaya 10 orang yang menembak itu tidak merasa bersalah dalam hidup. 1, 2, 3 Tapi tidak tahu siapa yang punya peluru, sehingga 10 ini tidak ada yang merasa bersalah. Kau yang nembak? Enggak, aku tak punya peluru. Kau yang nembak? Bukan. Lalu siapa? Entah, pokoknya di antara kita yang 10 lah. Nah, begitu caranya. Rupanya orang yang membunuh itu ada merasa bersalah seumur hidup. Dari 3 cara mati, pancung, tembak, gantung, pilih yang mana? A, pancung. B, gantung. C, tembak. D, semuanya enak. Ternyata setelah diteliti oleh pakar kematian, di antara 3 cara yang mati ini, yang paling menyakitkan gantung. Semua orang yang mati digantung, spermanya keluar. Maaf. Saking kan sakitnya. Lehernya patah. Setelah itu dia mati. Yang ditembak, bayangkan peluru tajam menembus kulit, masuk ke daging, masuk ke urat, masuk ke tulang, masuk ke jantung. Tus. Itu kalau nembaknya betul. Berapa banyak orang kita mau nembak kaki kena kepala? Langsung tugas. Tapi rupanya yang enak mati di antara yang 3, gantung, tembak, pancung. Pancung yang paling enak. Karena orang yang dipancung itu tengkuknya duluan, ketika pedang kena ke tengkuk dia udah pingsan duluan. Kena tengkuk, tuh pingsan, baru putus lehernya, mati. Karena mancung itu dari atas, bukan dari bawah. Kalau dari bawah potong kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayaknya kalau ada orang macam-macam, kau jangan macam-macam, kupancung kau nanti. Salah mas, pancung dari sini. Karena ada orang itu. Oh macam-macam nanti kok pancung. Salah, mancung dari sini. Tentar ternyata setelah diteliti, kematian yang paling enak adalah dipancung dari atas. Pingsan dulu, baru mati. Tapi itu agak-agaknya. Karena ketiga orang ini belum pernah diwawancarai di TV nasional. Yang ditembak, sama yang dipancung, sama yang digantung, tanya. Hai almarhum-almarhum bertiga, di antara kalian mana yang paling enak? Semuanya jadi hantu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Sawalanga 20 tahun ke depan? Bagaimana Nangro Aceh 20 tahun ke depan? Bagaimana Indonesia 20 tahun ke depan? Itu tergantung anak-anak muda yang ada di depan saya ini sekarang. Betul? Bayangkan kalau anak muda pecandu narkoba SMP sudah ngelem, lalu kemudian 20 tahun akan datang, dia akan menjadi anggota legislatif. Yang sekarang SMP kelas 1 2018 2028 dia sudah sarjana S1. SMP kelas 1 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun. Sekarang SMP kelas 1 2018 2028 dia sudah menjadi anggota legislatif, lulus S1, mencalonkan diri, menang, dan dia langsung menjadi ketua sidang paripurna. Pagi ini kita sidang paripurna untuk kabupaten kota. Berapakah anggaran APBD? Mau pukul. Dengan ini sidang resmi ditutup. Pup kepala lak wakil. Bagaimana ke depan? Sementara musuh-musuh sudah. Bapak polisi tidak cukup personel untuk menangkap. Makanya orang tua punya peran yang luar biasa. Ustadz Somad ceramah, Lokakarya seminar, diundang BNN ceramah. Tapi ibu tanggung jawabnya juga luar biasa besar. Panggil anak-anak ibu, sini. Aku mengandung engkau 9 bulan 10 hari. Aku melahirkan engkau meregang nyawa. Aku membesarkan engkau 2 tahun. Aku tidak ingin mengandung engkau. Hanya engkau menjadi penghuni neraka jahanam. Ibu harus berani bertanya, kau mau kemana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Duit yang kukasih kemarin kemana? Bapak sayang sama anak, belikan dia motor, belikan dia mobil, belikan dia HP, belikan dia gadget. Sesungguhnya bapak ingin menjerumuskan dia ke neraka jahanam. Kalau sayang sama anak, tinggalkan dia di pondok pesantren. Masukkan ke pesantren. Sini, jangan pulang. Kalau aku pulang, tak kuakui kok anak. Masukkan ke pesantren Abi Zahrul. Masukkan ke pesantren Abu Mudi. Masukkan ke pesantren Darul Arafah, tempat kami bersama Ustadz Fadil Rahmi 20 tahun yang lalu. Masukkan ke pesantren Gontor Ponorogo. Masukkan. Tapi ibu kalau sudah masukkan anak ke pesantren, jangan nangis. Ini ibu-ibu ninggalkan. Tahan, jangan nangis. Tinggal di pesantren ini, belajar. Begitu sudah keluar pagar pesantren, itu pagarnya, keluar pagar, baru nangis. Nangislah di balik pagar. Jangan di dalam, ini nangis di dalam. Jangan pulang. Kalau kau pulang, awas. Sini, ini ibu-ibu ngantar anak ke pesantren sampai matanya bengkak sebesar bakso. Istri saya, Pak Ustaz, waktu ninggalkan anak di pesantren, nangis sampai bengkak. Akhirnya saya panggil, sini mama jangan nangis, lebih baik nangis sekarang karena anak kita di pesantren daripada nangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba, karena dia pengedar, lebih baik nangis sekarang. Alhamdulillah Pak Ustaz, istri saya berhenti nangis. Setelah 2 hari saya pula yang nangis Pak Ustaz. Rupanya di balik bapak yang seram-seram ada hati yang sangat lembut luar biasa. Karena lembutnya hati bapak itulah ibu menjadi jatuh cinta pada mereka. Masya Allah. Seandainya hati bapak ini tidak lembut, hatinya keras, pasti bapak ini akan jatuh cinta sama bapak-bapak juga. Homo. Na'uzubillah. Saudara-saudara berada, saudara-saudara kaum muslimin di Samalanga, di Nangro Aceh Darussalam, dimanapun berada, dengarkan acara Tabligh Akbar ini disiarkan langsung 106,2 radio di Raja FM. SP Mamplambiran. Ustaz tahu dari mana? Itu ada tulisannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya baru pertama kali datang ke Samalanga. Oh, dulu pernah mampir singgah, tapi di pesantren. Hari ini tablik akbar. Tadi saya menduga, Ustaz Fadil, ya, acara tablik akbar jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Orang pasti ibu-ibu sedang masak kolak. Bapak-bapaknya pasti gak ada hadir. Rupanya melimpah ruah sebanyak ini. Masya Allah. Anak-anak muda pula sampai di atas mobil ambulan. Anak-anak muda yang di atas sana, itulah yang akan menjadi pemimpin bangsa tertinggi negeri ini. Karena sekarang aja mereka udah paling tinggi. Saya sangka saya yang paling tinggi, rupanya ada mereka. Yang di atas pagar, itu semua insyaAllah. InsyaAllah. Baik-baik, abang-abang kita, sahabat-sahabat kita, ibu-ibu kita. Tapi acara ini tetap dijaga semangat keislamannya. Laki-laki sini semua, perempuan di sini. Di mana-mana saya kalau pengajian yang paling banyak perempuan, tapi di Samalanga banyak laki-laki. Ini menutup pintu untuk poligami. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi yang pertama yang merusak ini narkoba. Pas saya sedang pengajian, selesai acara pengajian, biasanya saya ada tanya jawab. Ada pertanyaan dari jamaah? Tidak ada Pak Ustaz. Oke. Karena tak ada pengajian kita pulang. Ya, pulang habis itu saya diajak makan. Selesai acara makan, ibu-ibu nanya, Ustaz Somad? Ya. Saya ada pertanyaan. Kenapa enggak tanya di masjid? Kami segan Pak Ustaz. Ini pertanyaannya empat mata Pak Ustaz. Bisa enggak empat mata? Tiga pun bisa, apa? Gini Pak Ustaz, mau nanya sama Ustaz, ada enggak doa narkoba? Doa narkoba? Yang ada tuh doa, Allahumma inni a'uzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa masuk WC. Belum pernah saya, Allahumma inni na'uzubika min kamput. Allahumma inni na'uzubika min koplo. Allahumma inni na'uzubika min sabu. Saya belum ada. Tolonglah Pak Ustaz, tolonglah. Karena dia maksa terus, saya ambil HP. Ya, catat ya, ini doanya. Berapa, apa doanya Pak Ustaz? 0813. Ustaz ini, itu bukan doa Pak Ustaz. Iya ini dia, apa itu? Nomor BNN. Hah? Jadi gimana Pak Ustaz? Anaknya ditangkap. Kalau enggak sampai hati kami Pak Ustaz, Bu Hati belayan jiwa, masa anak kami ditangkap? Oke. Kalau enggak mau enggak apa-apa, yang penting itu yang bisa saya kasih. Catat. Bulan depan saya datang lagi ceramah, si ibu sudah senyum. Kenapa Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak kami sudah ditangkap. Senyum dia. Rupanya dia pusing, saat dia pusing, dia ingat catatan dari Ustaz Somad. Di teleponnya BNN. Assalamualaikum Pak BNN. Ya, tolong tangkap anak saya. Bisa kata BNN. Tapi buat skenario seolah-olah saya tak tahu. Bisa. Jadi waktu anaknya ditangkap dia nangis. Anakku! Padahal dalam hati aku yang nyuruh. Akhirnya dibawalah ke Bandung. Rehabilitasi. Orang narkoba tidak bisa dipenjara karena dia sakit. Orang sakit kalau dipenjara makin sakit. Error, gila, mati. Makanya saya selesai acara pengajian di salah satu kampung tempat narkoba, dikawal sama bapak polisi. Saya bilang, gak usah kawal-kawal saya biasa nyetir sendiri, datang sendiri, pulang sendiri. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi saya bukan hantu. Ustadz, ini hati-hati, kami harus kawal Ustadz dari belakang. Oke lah kalau gitu. Bulan depan saya datang lagi, Alhamdulillah Pak Ustadz, anak kami sudah sembuh. Rupanya tidak perlu malu untuk mengakui. Nomornya berapa Pak Ustaz? Nanti saya kasih. Tiga mata kita kasih insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anak muda harapan bangsa. Ngomong-ngomong-ngomong, ini yang ceramah ini pernah enggak kena? Nampaknya dari postur tubuhnya pemakai juga ini. Ada yang ngomong gitu ke saya? Saya kurus begini tidak makai. Pakai lem pernah? Nah, lem kambing. Nempel baskom bocor. Menghirup tak pernah. Minum Pak Ustaz, minum selalu, minum air putih, sehat. Minum susu, minum teh, tapi untuk minum tidak. Sayang ibu bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang bapak bukan dikasihkan pisau. Anak umur 5 tahun minta pisau, kasih pisau dipotongnya urat nadi, mati dia. Sayang kepada anak, sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak jauh-jauhkan. Pukul-pukulkan bukan berarti pukul sampai dia mati. Gitu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tangkap Pak Polisi nanti. Sayang artinya masukkan dia ke pondok pesantren. Bagi yang sudah mendaftarkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftarkan, segera daftarkan anak Anda ke pondok pesantren sebelum tanggal penutupan berikut ini. Kalau anaknya tinggal di pesantren, insya Allah selamat. Mudah-mudahan selamat anak-anak kita, insya Allah. Amin. Tadi saya mulai ceramah 5:30. Pas 6:00, 30 menit, satu pembahasan tentang narkoba. Masuk pembahasan yang kedua. Pembahasan Ustaz sampai keberapa? Pokoknya saya tengok, dari tadi saya lihat, kalau ada jamaah menguap 2 orang, saya berhenti. Berhenti saya. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi tak ada nampaknya. Tapi nanti kalau sampai 3 kali saya ceramah, tidak ada yang menguap, saya sendiri menguap. Pertama, yang merusak narkoba. Yang kedua, yang merusak pergaulan bebas. Alhamdulillah, di Samalanga tidak ada pergaulan bebas karena laki-laki dan perempuan dipisah oleh tali. Jelas tali. Tali pemisah di antara kita. Walaupun sebagian sudah diputus, tali masih utuh. Ini perempuan semua, ini laki-laki semua. Yang tengah ini tempat mobil lewat tadi. Akhirnya setelah mobil lewat diisi. Yang bingung saya, nanti kami pulang lewat mana? Masya Allah, luar biasa. Indah. Memandang ke kiri, toko. Memandang ke kanan, padi menghampar dengan pohon. Bapak ibu mana nampak? Tembok keliling. Kami yang di atas, yang kelihatan. Laki-laki, perempuan, tidak ada pergaulan bebas. Hai jamaah sekalian, yang tidak tahu bagaimana cara mengatur pengajian, datang kalian ke Samalanga, negeri kota santri, pesantren terbesar di Nangro Aceh Darussalam, terbanyak santrinya, pedagang-pedagang pun sebagian dari tamat pesantren. Tidak ada pergaulan laki-laki dan perempuan di Samalanga. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah sini, terjamin terpercaya. Bahkan anak-anak gadis di Samalanga menutup rambutnya, menutup pakaiannya, menutup dirinya. Tidak hanya kepalanya ditutup, wajahnya pun tertutup. Terjaga. Anak-anak perempuan yang menutup wajahnya bagus. Kenapa? Karena kalau wajahnya tidak tertutup, ustaz itu wajahnya ke situ aja. Tapi kan apa yang mau ditengok? Biji mata aja kudik-kudik. Bagus. Mahasiswi saya di lokal pakai cadar. Saya senang mahasiswi pakai cadar. Kenapa? Karena kalau tidak pakai cadar, banyak dosen yang tidak fokus. Menulis sampai ke bawah. Pak, whiteboard sudah habis. Oh iya. Kenapa melihat perempuan yang bercadar kau ejek? Kenapa kalau ada perempuan bercadar kau marah? Kenapa kalau ada perempuan bercadar kau risau? Tapi kalau ada yang bercelana pendek, kau diam. Kenapa kalau ada yang bercadar kau tuduh? Tidak. Tapi melihat orang yang pakai celana jin, kau diam. Jelas-jelas yang dipakainya celana jin, tentu bajunya hantu. Kenapa kau diam? Kenapa melihat perempuan yang bercadar kau hina? Kenapa kalau perempuan yang pakai rok pendek kau diam? Berarti otakmu berkudis. Alhamdulillah, di Samalanga, seandainya perempuan yang bercadar ini diejek, pasti mereka sudah lama membuka cadar. Tapi karena keimanan yang luar biasa. Ya Asma, hai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza baghalatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, la yahsul laha an yura min hata, oleh nampak dari badannya illa haza wa haza, wajah dan tapak tangan. Maka ada yang membuka wajahnya, enggak apa-apa. Ibu yang membuka wajahnya enggak apa-apa. Yang membuka tapak tangan tak apa-apa. Tapi ada yang menutup tangannya, menutup wajahnya, bagus. Jangan kelahi gara-gara ini. Kalau yang menutup wajah dengan yang enggak menutup wajah kelahi, yang ketawa yang enggak pakai celana. Yang menutup wajah biarkan, Yang membuka wajah biarkan, tapi yang membuka rambut kepala jangan sampai. Ini masih ada perempuan membuka kepala. Ini enggak ada, enggak usah tutup semua. Itu ada. Oh, laki-laki. Tak apa-apa, kita kan sedang di tanah lapang orang ramai. Yang tak boleh itu berdua-duaan. Berdua-duaan tak boleh. Kalau ada laki-laki dengan perempuan berdua, maka yang ketiganya setan. Datang laki-laki bertamu ke perempuan, duduk di ruang tamu. Datang emaknya, "Bu," kata si laki-laki, "kalau ada dua laki-laki perempuan, maka yang ketiga setan. Bu, pergi ke dapur ya, Bu." Inilah calon menantu setan. Kurang ajar. Datang si ibu sama si bapak, "Kalian duduk di sini berdua ya, saya mau ke dapur sebentar." Duduk ya. Orang tua yang membiarkan anak laki-lakinya dengan perempuan, perempuan anaknya dengan laki-laki tak makhluk, berduaan di ruang tamu. "Kalian duduk sini ya, bapak ke belakang sama ibu ya." Itu sama artinya dia mengatakan, "Silakan berzina." Di ruang tamu ayat kursi, bagus. Di ruang tamu kali gede api, mantap. Tapi yang paling bagus di ruang tamumu adalah seno tu bonceng. Buat tulisan besar-besar, cetakan digital printing, seno tu bonceng. Tidak ada bonceng, yang lagi bonceng-bonceng. "Mama, mama, kami pergi sebentar pengajian di Tanah Lapang sama Langa ya." "Acara apa?" "Pengajian sama Ustaz Somad." "Sama siapa?" "Sama pacar." "Mana ada boleh pacaran?" "Ini pacaran syariah, Ma. Pergi pengajian." La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Putuskan. Kalau memang kalian sudah hijrah, hijrah total. Tidak ada yang namanya pacaran syariah. Stop. Buanglah mantan pada tempatnya. Yang masih punya mantan, jangan lagi ada. Jangan lagi ada. Kalau memang ada serius mau nikah, datangi dia. "Pak, aku mau menikah anakmu, kupinang dengan bismillah." "Maharnya?" "Ah, itulah Pak, aku sedang susah pula." Datang engkau ke sana, katakan yang benar, yang baik, bawa tokoh masyarakat. Jangan datang sendiri. Ini anak muda datang sendiri, celana sobek. Mana yakin dia? "Aku mau nyerahkan anakmu, celanamu aja kuyak, lututmu berkudis," gitu. Pakailah pakaian yang rapi, bawa Pak Camat. "Pak Camat, tolong kawani saya." Kalau Pak Camat gak bisa, Pak Kapolsek bawa. Pak Kapolsek, tentu di rumah Pak Kapolsek dia segan. Itu nengok kamu, dia, "Jangan masuk! Ini ada Pak Kapolsek." "Ah, silakan Pak, masuk." "Silakan Pak, karena saya mau menginang anak Bapak." "Ini siapa?" "Ini sahabat saya." "Iya, silakan, insya Allah." Jadi yang datang sendirian, ini datang sendirian, petantang-petenteng. "Aku ingin minang anakmu, ingin menemani aku sampai malaikat maut tiba." Enak mau mati. Ini harus ada. Kalau sama Ustaz Somad, jangan. "Yang kalian bawa saya, nanti saya diterima, kalian tolak." Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang perempuan-perempuan ini timun, timun yang kulitnya lembut. Sedangkan yang laki-laki ini durian, kulitnya tajam. Kalau sampai timun dekat-dekat sama durian, yang rugi siapa? Timun dekat sobek, di bawah hancur bonyok, selesai. Apalagi kalau duriannya banyak, timun habis jadi jus timun. Oleh sebab itu jaga kehormatan kalian. Air minum yang ada di depan tokoh-tokoh masyarakat, abu-abu, abi-abi, ulama-ulama, buya-buya yang ada di depan ulama kita, mereka tidak akan mau minum ini. Kenapa? Karena di botolnya ada tertulis, "Do not accept if cell is broken." Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol yang harga 5.000 saja tidak mau diterima orang kalau segelnya rusak. Jaga kehormatan kalian. Nanti kalau ada datang durian, suruh dia pulang. Durian, pergi balik." "Aku durian syariah," katanya. Tidak ada. Jaga kehormatanmu anak-anakku. Kalian adalah adik-adik saya. Kalian adalah anak-anak saya. Menjaga kehormatan kalian sama dengan menjaga kehormatan. Hai laki-laki, hai anak-anak lajang, pandanglah perempuan itu sebagai adikmu. "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Sahabat sudah mencabut pedang, "Kupancung kepalanya." "Jangan," kata Rasulullah, "biar aku berdialog dengan dia." "Kau ingin berzina?" "Ya." "Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adik anak perempuan? Dia terdiam. Ternyata kau memandang perempuan sebagai objek. Mereka adalah saudaramu, mereka adalah adikmu, mereka adalah kakakmu. Muliakan mereka, muliakan perempuan. Perempuan juga muliakan dirimu. Dengan kau jual dirimu hanya dengan mie ayam dan 3 bakso. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya. Tidak. Sebentar aja pak ke pasar sama Langa. Tidak. Nanti saya belikan bapak mie ayam. Bawalah. Begitu rendahnya kehormatan anak gadismu yang dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan dengan tetesan air mata dan darah, tiba-tiba kau berikan hanya semangkok bakso. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali tidak, tidak. Sebentar aja pak, tidak. Mie ayam pak, jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Sekali tidak, tidak. Datang istrinya dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Ibu sama bapak harus kompak dalam masalah ini. Antara presiden dan wakil presiden, jangan ada dusta di antara kita. Karena kita menjaga ini semua. Ustaz Somad berceramah, bapak polisi mengawasi. Jangan sampai ada terjadi macam-macam. Alim ulama mendoakan, memberikan pengajaran yang baik. Tapi orang tua juga kontrol luar biasa. Sama siapa? Pulang jam berapa? Naik apa? Uang yang kuberi kemana? Jangan begini nak, jangan begini nak, jangan begini nak, jangan begini nak. Ibu tidak pernah berhenti ngomong macam mesin buat rusak. Kalau sampai ibu berhenti bicara, kalau sampai ibu berhenti merepet, kalau sampai ibu berhenti bercakap, kalau sampai ibu diam saja, kiamat sudah terjadi di dalam rumah tangga kita. Kita jaga anak-anak kita. Saya yakin dan percaya kalau beginilah orang ramai pengajian, ini sudah terjaga, terpelihara. Lalu kenapa Ustaz tetap ceramah juga? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang dua yang merusak. Pertama narkoba, yang kedua pergaulan bebas, yang ketiga, kenapa Ustaz belum berhenti juga? Belum ada yang menguap. Yang ketiga yang merusak adalah aliran sesat, mengaku nabi, mengaku pembawa kebenaran, mendatangkan. Ini harus kita jaga. Jangan sampai ikut kelompok-kelompok, aliran-aliran. Maka masukkan ke pondok pesantren yang mengayomi semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membuka acara dengan bismillah, pembacaan ayat suci Al-Quran, bersolawat. Kenapa tadi bersolawat? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Kenapa berdiri? Karena menyebut nama dia yang maha hebat, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus salah satu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika disebut Imam Ibnu Tahman? Nama Ibnu Tahman disebut Imam Ahmad duduk, padahal waktu itu dia sedang sakit berbaring. Ketika disebut nama Ibnu Tahman, dia duduk. Maka begitulah kalau nama ulama disebut, apalagi nama dia yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ikuti ajaran ini, kembali kepada para ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Selama mereka ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, kiblatnya satu, nabinya satu, salatnya satu, ibadahnya satu, imamnya satu, maka kita tetap menjaga persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Saya tidak pernah dipermasalahkan masyarakat Aceh. Orang Aceh tak pernah nanya saya, kau dari mana Abdul Somad? Kau dari Medan apa dari Riau? Sukumu apa Abdul Somad? Tidak pernah satu pun orang Aceh mempermasalahkan saya. Kami berkawan dengan Ustaz Fadil Rahmi 20 tahun sudah lamanya. Tak pernah beliau mempermasalahkan kau dari mana, bahasamu apa, sukumu apa. Saya bicara dia paham, dia bicara saya tak paham. Tapi saya tak pernah merasa dia membicarakan diri saya. Dia bicara dengan Ustaz Abi Zahrul, dia bicara, saya tengok dia senyum, saya senyum. Dia ketawa, dia ketawa. Saya tak tahu bahwa dia sedang mengetawakan saya. Dan saya tak pernah suuzon kepada dia. Karena ini saudara saya, ini kawan saya. Kami dipersaudarakan bukan karena suku, karena saya bukan orang Aceh. Kami dipersaudarakan satu yang mempersaudarakan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersaudara karena harta akan binasa, bersaudara karena kuasa akan sirna, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang kekal selamanya. Nanti di akhirat ada orang yang dicari oleh Allah. Hari ini kita mencari Pak Camat karena ingin tanda tangan mau jual tanah. Hari ini kita cari Pak RT, Pak RW, surat pengantar buat KTP. Hari ini kita cari Pak Polisi karena kita baru saja kena tilang. Tapi nanti kita tidak mencari orang, kita yang dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Aku ingin berikan mereka naungan pada saat tak ada naungan kecuali naungan aku. Siapa itu? Orang-orang yang bersaudara karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau menyambut Ustaz Somad? Aku sambut dia karena videonya viral. Nanti kalau tak viral lagi? Kenapa kau sambut Ustaz Somad? Aku sambut Ustaz Somad karena dia ganteng. Kalau dia tak ganteng? Kenapa kau sambut Ustaz Somad? Aku sambut Ustaz Somad karena dia putih. Kalau dia hitam? Jamaah tidak menyambut saya karena saya tegap. Kalaulah saya tegap disambut, nanti kalau saya kurus? Jamaah tidak menyambut saya karena ganteng. Jamaah tidak menyambut saya karena body tubuh. Jamaah menyambutkan yang diucapkan Abdul Somad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia saudaramu, siapapun dia, apapun keyakinannya, apapun agamanya, dia saudaramu satu kebangsaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada namanya ukhuwah wataniyah, hubbul watan minal iman, cinta negara bagian dari iman. Ada pula namanya ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Saya dengan orang Aceh, ukhuwah Islamiyah. Saya dengan orang Batak, yang non-muslim. Batak ada yang Islam, yang non-muslim. Ukhuwah wataniyah, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Saya dengan Donald Trump, ukhuwah Islamiyah? Tidak. Ukhuwah wataniyah? Tidak. Saya dengan Presiden Amerika, ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Donald Trump itu saudara saya. Kakek saya sama kakek dia satu, Adam alaihi salam. Cuman bedanya mata dia biru, mata saya hitam. Rambut dia pirang, rambut saya hitam. Kulit dia putih, saya tidak terlampau putih, tak pula terlampau hitam. Sawo-sawo matang hampir busuk lah. Tapi ada makhluk lagi, tidak ukhuwah Islamiyah, tidak ukhuwah wataniyah, tidak ukhuwah insaniyah. Ukhuwah sama-sama makhluk Allah. Apa itu? Donald Bebek. Donald Bebek itu bukan manusia, tapi dia saudara kita. Saudara apa? Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan karena saudara lalu tak mau dimakan. Nanti malam makan lauknya ayam, tak kau makan. Saudara saya, Pak Ustaz. Itu Tarzan tuh. Kita tetap makan dia karena sudah disembelih atas nama Allah, tapi menyakiti dia tidak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah. Kalau kau menyembelih, sembelih dengan baik. Membunuh, bunuh dengan baik. Apa membunuh dengan baik? Membunuh lalat. Tidur siang, lalat banyak. Tadi kami sedang makan di kebun korma. Kebun korma luas sejauh mata memandang, lalat banyak. Apa kata sahabat saya, Ustaz Sukri? Mohon maaf Ustaz, ini lalat ini banyak karena ada kandang ayam. Mana kandang ayam tak nampak? Jauh 5 km. Ternyata lalat bisa terbang sejauh 5 km. Tahu dia di mana ada ikan. Luar biasa lalat. Tapi bolehkah kita tangkap lalat? Lalu kita tangkap lalat, kita cabut kakinya. Sampai dia bingung mau mendarat kemana. Hai lalat, aku tidak bunuh engkau, ku cabut saja kakimu. Ah, kau kasih tahu kawan-kawan kau yang lain, jangan masuk lagi kemari. Tak boleh, tak boleh menyiksa lalat. Solat kita, Allahu Akbar, nampak kalajengking. Kata Nabi, uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang solat. Dua yang hitam nampak sedang solat, boleh kau bunuh. Apa dia? Ular dan kalajengking. Nampak ular, bunuh. Ular lidi bisa, tapi kalau ular kobra yang menelan orang kemarin, mana kita membunuhnya? Bunuhlah dua yang hitam, ular dan kalajengking. Bagaimana cara membunuhnya? Sekali pukul, mati. jangan menyiksa binatang. Ini tak lama lagi hari raya kurban. Hari raya kurban kita menyembelih kambing. Bagaimana menyembelih kambing? Ada seorang menyembelih kambing, dia asah pisau depan mata kambing. Dibaringkannya kambing, diambilnya pisau, diasahnya. Pucatlah kambing menengok mata pisau. Berkedip-kedip mata kambing. Apa kata Nabi melihat itu? Aturidu antumita abautatid. Apakah kau mau menyiksa binatang ini? Engkau mau buat dia mati berkali-kali? Kata Nabi, asah dulu pisaumu di belakang, habis itu baru. Ini tidak boleh menteror kambing. Kalau menteror kambing saja tak boleh, apalagi menteror ustaz. Ustaz Somad pernah diteror orang? Tidak, dibully sikit-sikit di Facebook ada. Lalu orang yang ngejek ustaz itu, ustaz apa kan? Saya viralkan. Semua yang ngejek saya viralkan. Ya Allah, maafkanlah kesalahan hambamu ini. Berikanlah dia hidayah. Rupanya datang saudara saya FPI mencari rumahnya. Baru dia tahu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua pelajaran supaya jangan melecehkan, supaya jangan menghinakan. Ini semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini halal bi halal acaranya, tablik akbar dan halal bi halal. Bapak ibu pergi ke Makkah membeli jilbab, ambil uang. Haji, 5 rial. Ambil jilbabnya, beri uang. Uang saya kamu ambil, jilbab kamu saya ambil. Setelah ini halal. Halal. Apa makna halal? Uang saya kamu ambil, jilbab kamu saya ambil. Setelah ini kita tidak ada sangkut paut lagi. Halal bi halal. Begitu juga dengan saya di Samalanga. Kalau selama ini kata-kata saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, merusak hubungan kita, saya tanyakan dengan lubuk hati yang paling dalam. Bapak ibu saudara sekalian, hadirin hadirat muslimin muslimat, maukah memaafkan segala kesilapan Ustaz Abdul Somad? Selesai acara. Inti dari halal bihalal kan minta maaf. Mohon maaf, banyak silap, banyak salah. Makanya bapak ibu yang belum minta maaf juga sampai hari ini, minta maaf. Mestinya saya minta maaf satu-satu. Tapi karena keterbatasan waktu, ini kalau saya minta maaf sekarang, azan subuh baru selesai. Minta maafnya tak berapa lama, maaf-maaf fotonya yang lama. Tapi ada cara yang paling bagus, undang orang ramai-ramai. Besok pagi, undang jamaah ramai-ramai, kasih makan. Habis makan kasih minum, habis minum makan buah, habis itu makan dessert manis-manisan, habis itu kata sambutan dari sahibul bait. Bapak ibu saudara sekalian, tetangga kerabat sahabat andai tolan, maukah memaafkan silap saya? Tentu mereka sudah kenyang. Mau. Selesai. Oleh sebab itu maka tiga ini harus kita selamatkan dari anak-anak muda kita. Yang pertama, selamatkan dari narkoba. Yang kedua, selamatkan dari pergaulan bebas. Yang ketiga, selamatkan dari aliran-aliran sesat yang merusak keyakinan. Kalau sudah selamat dari yang tiga ini, maka barulah kita bisa mewujudkan peran pemuda Islam dalam menghadapi era globalisasi. Akan naik pemimpin-pemimpin, calon legislatif, jangan sampai tidak mencoblos. Kenali orangnya, kenali baik-baik. Bukan pecandu narkoba, bukan perusak agama, bukan pengadu domba. Orangnya baik, benar akidahnya, benar ibadahnya. Pilihlah dia. Dia saudara kita, dia sahabat kita, akan menolong kita, menyalurkan aspirasi kita, sehingga negeri Samalanga, Nangro Aceh Darussalam, Republik Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tapi tak cukup hanya tausiah, mesti ada usaha. Ditutup dengan doa. Ala hazihi niyyah, untuk niat yang baik. Wa kulli niyatin shalihah, semua yang baik-baik. Saya mulai ceramah tadi 6:30, sekarang 7:30, 60 menit kurang lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di tanah lapang tadi? Tabligh akbar halal bi halal. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Berapa lama dia ceramah? 60 menit. Apa yang disampaikannya? Ada tiga yang merusak anak muda. Apa yang tiga itu? Aku pun tak ingat karena mau cepat pulang. Ala hazihi niyyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.